Pak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Rudi. Ya, kalau saya lihat emang di tidak di Departemen Bea dan Cukai saja, saya rasa hampir semua instansi pemerintah yang sifatnya publik itu segala sesuatu harus ada imbalan baru dipercepat, seperti ada tol lebih lancar, seperti itu aja. Terima kasih. Ya, oke, okay. Terima kasih Bapak Heri, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, ini pengalaman Bu. Nyata perusahaan tempat saya bekerja, Bu, ya. Itu memang petugas bea cukai itu selalu mencari masalah. Jadi pemerintah, orang-orang pejabat di Indonesia tuh mereka mengerti nggak sih sebenarnya? Capek deh kalau begini terus. Oke, capek deh ya. Bapak Oti, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Silahkan. Harusnya Ibu Menteri itu menekan daripada irjennya sendiri. Dan kemudian bagaimana koordinasi dan BKP. Banyak sekali kasus-kasus yang pernah saya dengar dari dulu adalah terjadi kolusi antara pejabat irjen dan pejabat BKP pada staf di bawahnya, supaya mereka tidak digeser, mereka tidak ditegur. Nalanya apa? Nggak lain adalah upeti. Inilah yang harus dilakukan oleh para pejabat di birokrasi kita. Saya mengulama ini merasakan salut bahwa KPK-nya sekarang tidak seperti KPK-nya dulu. Saya rasa KPK harus maju terus, berjuang terus, tegakkan kedisiplinan di negara kita. Saya rasa gitu saja, Mbak. Oke. Okay.